Maka mulai sekarang kita belajar tentang sifat-sifat Allah yang merawat hamba-Nya. Yuk lihat. Bapak ibu bisa buat handphone, bikin sendiri, dibuat. Umumnya kalau kita buat sesuatu, ibu bikin kue lah, bapak bikin handphone misalnya. Umumnya yang membuat sesuatu biasanya ingin memperhatikan buatannya atau sekedar dibuat dicampakkan begitu saja. Umumnya diperhatikan kan? Ibu bikin kue kan diperhatikan kue, dilihat dia, dibentuk, dicicipi kan, dirawat baik-baik. Bapak juga begitu ya? Bikin sesuatu diperhatikan, dirawat, ya, bikin baju diperbaiki, dicuci dan sebagainya kan? Maka sifat khaliq, perhatikan, sifat pencipta itu memiliki hukum harus memperhatikan yang diciptakannya. Saya ulang. Hukum logika mengatakan, cara berpikir kita, seorang yang menciptakan sesuatu umumnya mesti merawat dan memperhatikan ciptaannya. Pencipta mesti merawat ciptaannya, memperhatikan ciptaannya. Pertama satu. Kedua, pelan-pelan. Biasanya antara yang mencipta dengan yang dicipta lebih unggul mana? Yang mencipta atau yang dicipta? Cipta. Yang mencipta harus lebih unggul ya? Ah, tidak mungkin yang mencipta lebih unggul dibandingkan dengan yang mencipta. Ada orang bikin spidol, maka orang yang bikin mesti lebih kuat dibandingkan dengan spidol. Ada orang bikin mic dan seterusnya. Tidak mungkin ada satu ciptaan lebih kuat daripada yang mencipta. Itu mustahil. Itu mustahil. Jelas ya? Maka sekarang mari kita lihat. Mari kita lihat. Pertama, sosok yang disebut sebagai Tuhan itu pencipta, khaliq. Pencipta itu khaliq dalam bahasa Arab ya. Khaliq. Karena itu Allah ketika memperkenalkan dirinya saat mencipta, dia menyebut namanya dengan khaliq. Quran surah 15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Allah berfirman pada malaikat, menyampaikan, saya khaliq, kata Allah. Saya akan mencipta basyara, seorang manusia. Di Allah disebut dengan khaliq, pencipta. Pelan-pelan. Tadi hukum pertama, setiap pencipta mesti memperhatikannya, ciptakan, jelas. Hukum kedua, yang mencipta harus lebih unggul dibandingkan dengan yang diciptakan. Sekarang buka Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat ke-73. Ini menarik ini. Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat ke-73. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Ada ayatnya? Baik, sekarang perhatikan. Sebelum Quran menerangkan tentang cara Allah merawat, memperhatikan ciptaannya, Allah membandingkan dulu dengan sosok lain yang dianggap sebagai Tuhan untuk menetapkan mereka bukan Tuhan, saya Tuhan yang benar. Di hebatnya uraian Quran itu gini, sebelum pindah ke topik lain, diberikan pengantar dulu supaya paham dulu. Kalau sudah paham dengan ini, baru berpindah pada yang lain. Ada pengantarnya supaya tidak miss di pertengahan. Maka perhatikan. Ya ayuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Ini ayat memberikan isyarat kalau nanti ada orang mempersoalkan, jangankan orang Islam atau non-muslim mempersoalkan, bagaimana engkau menunjukkan sifat Tuhanmu untuk menetapkan dia sebagai Tuhan. Maka dijawab oleh Quran. Perhatikan. Duriba matalun fastami'ulah. Kami beri contoh, simak saja contohnya berikut ini. Masya Allah. Perhatikan. Bagaimana jika ada satu sosok dianggap sebagai Tuhan, jangankan memperhatikan, mohon maaf, untuk sekedar melindungi dirinya saja tidak mampu. Maka diberi contoh oleh Quran. Innalladzina tad'una min dunillah, sosok-sosok yang engkau sebut sebagai Tuhan itu, engkau klaim sebagai Tuhan, la yakhluqu dzubaba wala yastami'u lah. Bahkan untuk sekedar menciptakan lalat saja tidak mampu. Satu, pelan-pelan. Di Quran menantang. Pertama, sifat pencipta mesti ada yang dicipta. Sekarang coba minta kepada sosok yang kau anggap sebagai Tuhan itu, bisa tak menciptakan sesuatu? Jangan yang tinggi-tinggi, kata Quran. Lalat aja dulu. Lalat. Kalau enggak bisa ciptakan lalat, coba bisa nggak dia nepis? Bisa nggak dia nepis? Ya. Saya ulang ya. Sifat pencipta selalu mencipta kan? Nah, Allah mencipta, buktinya saya ada, kita ada. Ya. Sekarang Tuhan kamu bisa menciptakan apa? Gak usah yang tinggi-tinggi dulu, yang kecil aja, lalat bisa nggak dicipta? Kalau nggak bisa mencipta lalat, minimal ngusir lalat bisa nggak? Nah, maka diajak untuk berpikir. Eh coba kita lihat. Ya. Yang Tuhannya, mohon maaf, misal ada patung dianggap sebagai Tuhan. Ya. Patung sudah tidak mungkin diajak bicara aja nggak bisa. Nabi Ibrahim minta coba ajak bicara tuh. Ya. Tuhan yang paling besar itu nggak bisa. Maka coba kalau lalat hinggap ke patung itu, jangan kamu yang bersihkan. Dia sendiri bisa nggak bersihkan? Seakan-akan Quran memberikan gambaran, hei, ini Masya Allah, kamu yang buat dia, dia yang lemah, kenapa kamu yang nyembah dia? Untuk menghilangkan lalat aja nggak bisa, kok kamu yang bisa menghilangkan, kamu yang nyembah? Cara berpikir itu bagian pertama. Setelah paham tentang ini, dia bertanya, Tuhan kamu bagaimana? Cara merawat, memperhatikan makhluk, ya, cara mengusir, melindungi, dan sebagainya. Maka kita teruskanlah bahasan selanjutnya, ini inti bahasan kita hari ini. Ya. Maka sifat Allah, mengenal Allah tentang perawatannya, memperhatikan kebutuhan makhluk, menyembuhkan saat sakit. Ya. Maaf, ini menjadi bahasan yang sangat penting, karena ini kebutuhan harian kita. Ya. Sifat Allah merawat artinya mencukupkan kebutuhan. Jadi kalau Anda ingin butuh rezeki, butuh dimudahkan dalam kehidupan, merawat saat sakit ingin disembuhkan, saat gelisah ingin ditenangkan, maka Allah menurunkan sifat yang menenangkan kita sebagai makhluk. Kalau kita belajar sifat-sifat ini, maka jadi mudah kehidupan kita dirawat oleh Allah. Sifat perawatan ini disebut dengan rububiyah. Dalam kitab klasik, ya, sifat ini disebut dengan rububiyah. Dari sini ada tauhid, istilahnya tauhid rububiyah. Ilmu tauhid yang mempelajari tentang sifat perhatian dan perawatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk.